Katanya ada hadis yang membolehkan bersenang-senang dengan istri ketika haid selain jima. Apakah benar hal ini? Hadisnya sahih dari Aisyah dalam riwayat Muslim, juga dari Maimunah dalam riwayat Muslim. Iya. Keduanya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Selain berjima.